Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali dan dapat mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala melalui acara penyejuk hati. Mudah-mudahan kita mendapatkan kesejukan itu sehingga kita dapat menyelesaikan aktivitas kita dan Allah memberikan solusi setiap ada permasalahan-permasalahannya. Dalam hal ini kita sudah sampai pada ayat 53 dalam surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulli 'ibadi yaqulu allazi wa kulli 'ibadi yaqulu allati hiya ahsan innasyaitana yanjaghu bainahum innasyaitana kana lil insani 'aduwwan mubina. Artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dalam penjelasan terdahulu, bahwasannya perbedaan antara abid ataupun ibad, keduanya merupakan bentuk jamak dari kata abdun atau abid, bermakna orang yang tunduk kepada Tuhan tuannya dalam hal-hal tertentu dan bebas dalam hal-hal yang bersifat ikhtiar. Adapun kata-kata ibad menunjukkan orang yang tunduk kepada tuannya dalam segala hal. Mereka itu lebih mengutamakan keinginan Allah dari keinginan pribadi, sebagaimana dapat dilihat dalam keterangan ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu dalam surat Al-Furqan, yaitu artinya hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna fil ardi haunan wa idza khatabuhumul jahilu qalu salam. Apabila mereka, orang-orang jahiliyah, menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata perdamaian. Maka dalam kata abid ataupun ibad, kalau di dalam kita berdoa, kita lebih bagus memakai kata abid. Sebagaimana dijelaskan bahwasanya dalam ayat ini, pengertian ibad itu adalah orang yang betul-betul tunduk kepada Tuhannya dalam segala hal. Maka janganlah kita tunjukkan hal kita itu ketika kita berdoa kepada Allah, lebih bagus kita memakai abid seakan-akan kita baru saja untuk betul-betul memahami keesaan Allah atau keagungan Allah, atau baru betul-betul kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kata-kata abid di sini adalah hal yang masih kosong, yang betul-betul belum dimaknai sebagai tanda orang yang mukmin atau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih bagus kita memakai kata-kata abid dalam doa kita. Maka di dalam ayat ini yang kita kaji adalah betul-betul bagaimana bahwasanya mengucapkan perkataan yang baik, sebagaimana Allah selalu menyarankan kepada kita, yaqulul lati hiya ahsan, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Maksudnya adalah, katakanlah kepada hambaku tentang kebaikan, karena mereka diperintahkan untuk melaksanakan dan membenarkanmu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kata-kata allatihi ahsan, bermakna kebaikan tertinggi dalam kehidupan, yaitu iman kepada Allah dan persaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rasul, sebaik-baik perkataan yang aku dan para nabi lain ucapkan adalah kalimat La ilaha illallah, sesuai dengan riwayat hadis Tirmidzi. Maka untuk itulah Allah ajarkan dan Rasulullah ajarkan kepada kita. Gunanya untuk apa? Maka gunanya sebetulnya untuk supaya jangan banyak timbul perselisihan di muka bumi, di muka bumi ini dalam kita menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Kita melebih utamakan yaitu Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal segala sesuatu dengan zikir kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setan itu sangat suka orang yang berselisih, karena orang yang berselisih itu adalah memang betul-betul musuh nyata bagi manusia, dan setan sangat menyukai hal tersebut. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustadz Dr. Zainal Arifin. Kami persilahkan. Terima kasih Ustadz Fajrul Haq. Berfikir sebelum berkata, pikir itu pelita hati. Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat 53 ini mengatakan kepada kita, yaqulu allati hiya ahsan. Orang yang menjadi hamba Allah yang taat itu kalau berkata, perkataannya pasti yang terbaik. Kenapa perkataannya pasti yang terbaik? Karena dia telah berpikir, memilih di antara yang baik hingga keluarlah yang terbaik. Jangankan berkata yang buruk, kotor ataupun kasar, yang baik saja pun dia tidak ucapkan, karena dia telah mengucapkan perkataan yang terbaik. Hiya ahsan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Fajrul Haq, bahwa perkataan yang mengungkapkan keesaan, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah perkataan yang terbaik yang ingin kita sampaikan di bumi Allah yang kita cintai ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita untuk berkata, bertutur kata yang baik. Karena apa? Karena perkataan itu dapat menimbulkan perselisihan. Perselisihan itu dapat menimbulkan permusuhan, dan permusuhan itu dapat menimbulkan kehancuran. Untuk itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakannya di ayat ini, inna syaitana yanzaghu bainahum. Perkataan yang buruk yang ditebar oleh syaitan menimbulkan perselisihan di antara umat manusia, dan perselisihan itu menimbulkan permusuhan. Inna syaitana kana lil insani aduwa mubina. Ada permusuhan di antara manusia yang ditimbulkan oleh setan, karena memang setan sebenarnya adalah musuh yang nyata bagi manusia. Untuk itu, berpikir sebelum berkata. Berkatalah dengan perkataan yang bersumber dari pemikiran yang cerdas dan cemerlang. Puncak dari perkataan yang baik adalah berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengakui akan keesaannya. Jangan ikuti dan dengar hawa nafsu dan sanubari setan, karena dia akan menimbulkan perselisihan. Baru saja kita bermaaf-maafan, kita sudah mulai berselisih, mencari musuh dan mengerutkan muka di antara sesama karena perselisihan dan permusuhan itu. Ini menimbulkan tepuk tangan oleh setan, dan ini menyengsarakan manusia yang seharusnya dapat hidup harmonis antar sesama dan tetangga. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Iya. Dalam hal ini kita dapat memberikan kesimpulan pada ayat ini. Yang pertama, Allah memberikan kita perintah yaitu harus berkata baik. Karena kita akan mendapatkan dalam kehidupan ini antara dua. Apabila kita tidak dapat berkata baik, maka kita akan berkata yang buruk. Apabila kita tidak mampu menguasai perkataan baik, perkataan buruk itu akan timbul, perselisihan itu akan sudah jelas akan timbul. Kenapa? Karena Allah sudah memberitahukan kepada kita bahwasanya setan itu sangat suka dengan orang-orang yang berkata buruk seperti itu, maka akan menimbulkan perselisihan di antara mereka. Mana yang kita pilih? Perintah Allah atau mengikuti hawa nafsu kita? Tentunya kita akan memilih perintah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Maka untuk itulah kita harus berusaha untuk menghindari perkataan-perkataan yang buruk tersebut. Maka yang kedua kesimpulannya adalah, ketika manusia atau hamba Allah itu mampu dalam berkata baik, berarti dia sudah menjalankan perintah ataupun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dicintai Allah, bahkan Allah memberikan predikat yang sangat tinggi sekali kepada manusia seperti itu, yaitu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sangat menyukai orang-orang yang berkata baik itu, serta digolongkan menjadi golongan orang-orang muhsin. Itu saja yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah petunjuk, dan kita selalu menjadi orang-orang muhsin yang sebagaimana yang diharapkan Allah, sehingga hari demi hari kita akan terus berkurang dalam permusuhan kita itu. Amin. Sehingga silaturahim itu akan menjadi lebih akrab. Amin. Karena apapun ceritanya, kalau disambut dengan perkataan buruk, dengan perkataan buruk lagi, itu akan berkepanjangan. Setan akan menjadi sangat suka dalam hal tersebut, karena sudah menjauhi perintah Allah, dan setan itu sangat menginginkan kita jauh dari perintah Allah. Maka Allah mengingatkan kita dalam hal ini supaya kita tidak jauh dari perintah Allah, selalu dekat kepada Allah. Mudah-mudahan kedekatan kita itu mendapat golongan orang-orang muhsin, sehingga orang-orang tersebut adalah tingkat ketakwaan yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.